السلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخواتي في الله رحمني ورحمكم الله أجمعين والحمد لله kita bersyukur kepada Allah yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita. Semoga kita termasuk orang-orang yang bersyukur, yang selamat dan beruntung di dunia dan di akhirat kelak. Kita lanjutkan untuk membaca kitab Bahjatu Qulubil Abrar yang ditulis oleh Syekh Abdul Rahman Ibn Nasir Asy'adi rahimahullah. Qala rahimahullah, wa yadullu al-hadithu ala sihhatil wasiyati li ghairil waris. Dan hadis menunjukkan, ya hadisnya Abu Umamah radhiyallahu ta'ala an, menunjukkan atas benarnya wasiat, sahnya wasiat untuk selain ahli waris. Walakin fi dzalika tafsil, akan tetapi dalam perkara tersebut ada perincian. Bolehnya seseorang memberikan wasiat. Apa rinciannya? Qala, in kana al-musi ghaniyan, jika orang yang berwasiat dia adalah orang kaya. Jika orang yang berwasiat adalah orang kaya, wa yad'u warasatahu aghniya, dan dia meninggalkan ahli warisnya dalam keadaan kaya, ustuhibbat, ini dianjurkan, mustahab. Kalau seseorang yang memberikan wasiat ini orang kaya, ahli warisnya anak-anak, dan orang yang ditinggalkannya adalah kaya, maka dianjurkan untuk memberikan wasiat. Wa in kana faqiran, jika orang yang memberi wasiat itu fakir. Wa warasatuhu yahtajuna jami'a mirasihi, dan ahli warisnya, anak-anak dan selainnya, membutuhkan seluruh warisan, membutuhkan harta peninggalan tersebut. Kenapa butuh? Li faqrihim, karena mungkin fakir. Sebenarnya anaknya satu, tapi orang yang meninggal fakir, anaknya fakir, orang tua juga fakir. Dia membutuhkan, membutuhkan apa? Harta tersebut. Atau anaknya banyak yang meninggal tidak kaya, yang ditinggalkan ini sedikit, sementara ahli warisnya banyak. Yang seperti ini fal aula, maka lebih baik bagi dia, fal aula lahu an la yusia, lebih baik, lebih utama bagi dia untuk tidak berwasiat, untuk tidak memberikan wasiat. Kenapa? Dia sendiri fakir, ahli waris juga fakir, atau ahli warisnya banyak. Yang seperti ini lebih baik tidak berwasiat, tidak memberi wasiat. Bal yada'u ma lahu liwarasatihi, bahkan seyogyanya bagi dia meninggalkan hartanya untuk ahli warisnya. Tidak ada yang dijadikan wasiat, semua untuk ahli waris. Ini rinciannya. Qala wa amal wasiatu lil waris, adapun wasiat untuk ahli waris, fal hadithu dalla ala man iha, maka hadis menunjukkan atas larangannya, tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris, apakah itu anak atau mungkin saudara, apakah mungkin orang tua, atau ahli waris yang lain. Tidak boleh memberikan wasiat kepada ahli waris. Apa sebabnya? Wa 'allala dzalika biqaulih. Dan beliau menyebutkan illah, sebab kenapa tidak boleh memberi wasiat kepada ahli waris. Nabi mengatakan, innallaha qad a'ta kulladhi haqqin haqqah. Sesungguhnya Allah sudah memberikan kulladhi haqqin, setiap orang yang punya hak atas hak dia. Semua sudah disebutkan haknya, sudah diberikan haknya oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sudah dibagi dengan bagian kadar tertentu, dengan bagian kadar tertentu. Semuanya sudah dibagi, suami dapat berapa, atau istri dapat berapa, orang tua berapa, kalau anak, anak bagiannya berapa, kalau saudara-saudara bagiannya berapa, sudah dibagi oleh Allah. Sudah ditentukan bagian mereka masing-masing. Fala wasiyata li waris. Kenapa tidak boleh? Karena semuanya sudah dapat bagian. Sudah mendapatkan hak. Sehingga tidak membutuhkan wasiat. Hak sudah terpenuhi. Maka Nabi mengatakan, fala wasiyata liwarisin, maka tidak ada wasiat untuk ahli waris. Tidak boleh, dilarang berwasiat untuk ahli waris. Faman awsa liwarisin, barang siapa yang berwasiat untuk ahli waris, mungkin mengatakan nanti sepeninggal saya tanah yang sana untuk si bungsu, atau tanah yang sebelah sana untuk si sulung, anak sulung. Ini tidak boleh. Kenapa? Si sulung sudah dapat bagian, si bungsu sudah dapat bagian. Tidak boleh. Maka barang siapa yang berikan wasiat kepada ahli waris, faqad ta'adda hududallah, sungguh dia telah melampaui batasan-batasan Allah. Dia telah keluar dari ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Sudah melewati batas yang telah ditentukan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Wa fadhala ba'dal warasati ala ba'd. Dan sungguh orang tersebut telah mengutamakan sebagian ahli waris atas sebagian yang lain. Kenapa? Bagian sudah ditentukan. Kalau anaknya 3, 2 laki-laki 1 perempuan, semua sudah dapat bagian, semua harta untuk mereka bertiga. Dengan bagian berapa? Laki-laki 1-2 bagian, yang 1-2 bagian, perempuan 1 bagian, dijadikan 5 bagian. Semua sudah dapat bagian. Maka tidak boleh kemudian berikan wasiat untuk anak perempuan nanti tanah yang sebelah sana, atau kendaraan yang ini untuk si wanita, anak wanita. Ini tidak boleh. Ini apa? Tidak boleh. Kenapa? Mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain. Orang Jawa mengatakan pilih kasih, melebihkan sebagian anak bagiannya dari sebagian yang lain. Wasawa'un, dan baik itu apa? Mengutamakan sebagian anak atas sebagian yang lain. Itu terjadi sawa'un waqa'a dzalika 'ala wajhil wasiyah wal hibah lil waris kama huwa ittifaqul ulama. Baik itu terjadi atas apa? Jalan wasiat. Mengutamakan sebagian anak tadi, jalannya apa? Wasiat. Ini tidak boleh. wal hibah, atau dengan cara hibah pemberian. Anaknya 3 ABC, semuanya sudah diberi, tetapi salah satu diberi kelebihan, diberi tambahan pemberian lebih dari yang lain, ini juga tidak boleh. Sebagaimana yang datang dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apapun caranya melebihkan bagian atas ahli waris, ini tidak dibolehkan. Apakah dengan cara wasiat atau dengan cara hibah? Sebagaimana itu adalah ittifaq, kesepakatan dari para ulama. Ulama sepakat bahwa melebihkan sebagian ahli waris atas sebagian yang lain, baik caranya dengan wasiat atau hibah, ini tidak boleh. Au ala wajhi tawqif li thulutsihi ala ba'di warasatihi, atau dengan cara waqaf. Dengan cara apa? Tawqif. Di bawah disebutkan la'allaha wajhil waqfi. Barangkali yang benar adalah waqaf, bukan tawqif. Melebihkan bagian ahli waris dengan cara waqaf. Oh, ini harta yang ini, al-sulutihi, sepertiganya ini saya wakafkan untuk si bungsu. Nadirnya si bungsu. Ini juga tidak boleh. Melebihkan sebagian atas sebagian yang lain dengan cara waqaf, ini juga tidak dibolehkan. Beda kalau dia jadi wakil. Kalau dia apa? Menjadi wakil sebagai nazir. Ini tidak melebihkan karena dia hanya wakil. Naam, aw ala wajhi tawqif li thulutsihi ala ba'di warasatihi. Atau dengan cara waqaf untuk sepertiganya atas sebagian ahli warisnya. Dan di sini kita ketahui bahwa waqaf, wasiat itu tidak boleh lebih dari sepertiga. Kalau boleh wasiat, itu tidak boleh lebih dari sepertiga harta. Tidak boleh dari sepertiga harta. Sebagaimana kisahnya Sa'ad bin Abi Waqqas. Walaupun cuma satu perempuan dan menginginkan untuk mewakafkan setengahnya, dilarang oleh Rasulullah. Dan yang dibolehkan adalah sepertiganya. Hingga Rasulullah mengatakan as-tsulutsu katsir au as-tsulutsu kabir. Sepertiga itu sudah banyak. Dan Rasulullah memberikan alasan apa? Engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan kaya itu lebih baik daripada engkau meninggalkan anakmu dalam keadaan miskin. Meninggalkan anak dalam keadaan mereka kaya dengan sebab warisan itu lebih baik daripada meninggalkan mereka dalam keadaan apa? Miskin. Kenapa? Karena harta dijadikan wasiat. Qala wa shadza ba'dhum fi hadhihi al-mas'alah, dan saat menyimpang sebagian mereka, sebagian ulama, fi hadhihi al-mas'alah, pada masalah ini, fa ajazaha, maka mereka mengatakan apa? Boleh, membolehkan memberikan apa? Waqaf kepada sebagian ahli waris. Sebagian mengatakan boleh, tapi kata beliau pendapat ini adalah syadz, ganjil atau menyimpang dari kebenaran. Wa huwa munafin lilahzil hadisi wa makna. Dan pendapat ini, pendapat yang membolehkan melebihkan sebagian ahli waris dengan cara wakaf, ini menafikan lafadz hadis, bertentangan dengan lafadz hadis. Karena hadis mengatakan fala wasiyata liwarisin, atau sebelumnya Rasulullah mengatakan sungguhnya Allah telah memberikan apa? Bagian setiap orang yang berhak mendapatkan baginya. Semuanya sudah mendapatkan bagian, maka tidak boleh dilebihkan. Kalau melebihkan berarti bertentangan dengan lafadz hadis ini. Wa makna, demikian juga maknanya. Maknanya tidak boleh sebagian dilebihkan atas sebagian yang lain. Semua sudah diberikan hak mereka. Qala wa ammal wasiyatu lil ajnabi, adapun wasiat untuk ajnabi, maksudnya selain ahli waris. Wasiat untuk ajnabi, orang lain selain ahli waris. Auli jihadid diniyah, atau untuk apa? Sisi arah keagamaan. Sisi atau arah keagamaan. Fata juzu bisulus fa'akol, maka boleh. Bisulus dengan sepertiganya, fa'akol, atau lebih sedikit lagi, lebih kecil dari sepertiga, mungkin seperempat atau seperlima, ini boleh. Dari siapa? Pertama, wasiat untuk selain ahli waris. Atau yang kedua, wasiat untuk bidang keagamaan. Ini boleh selama itu kurang dari sepertiga, atau sepertiga kurang. Wa ma zada 'ala thuluts, dan apa yang lebih dari sepertiga wasiat dengan harta. Oh, ini saya wasiatkan 2/3 dari harta saya, atau setengah dari harta saya, ini lebih besar dari sepertiga. Iya tawaqqafu 'ala ijazatil waratsah, ini berhenti atas pembolehan ahli waris. Artinya, kalau ahli waris membolehkan, boleh wasiat lebih dari sepertiga. Kalau ahli waris mengatakan tidak boleh, maka tidak boleh berwasiat sepertiga. Kalau sudah apa? Berwasiat memberikan hartanya setengah, ahli waris tidak membolehkan, maka wasiat tidak berlaku. Wasiat tidak bisa ditunaikan. Berkaitan dengan boleh atau tidak ahli warisnya. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjutkan pada pertemuan yang lain. Subhanalhamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhal barakallahu fiikum.